dalam masih pembahasan menyegerakan sholat zuhur, anjuran menyegerakan sholat asar, maaf, anjuran menyegerakan sholat asar. Hadis ke 1411, wahaddathana Yahya ibn Ayyub Muhammad wa Muhammad ibn Sabbah wa Qutaybah wa ibn Juhba ibn Hujrin qalu haddathana Ismail ibn Ja'far an al-Ala bin Abdurrahman annahu dakhala ala Anas ibn Malik fi darihi bil Basrah hina sarafa min al-Zuhr وداره بجنب المسجد فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر فقلنا له إن من صرفنا الساعة من الظهر قال فصلوا العصر فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا dengan sanadnya kepada Al-Ala bin Abdurrahman bahwasanya dia mendatangi Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika selesai dari zuhur dan rumah beliau di samping masjid. Ketika kami masuk, dia mengatakan, apakah kalian telah sholat asar? Kami mengatakan, sesungguhnya kami barusan selesai dari sholat zuhur. Qalu, maqala, dia mengatakan, sholatlah asar. Sholatlah sholat asar. Maka kami berdiri untuk mengerjakan sholat asar. Ketika kami selesai, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholat orang munafik. Dia duduk memantau matahari, yakni menunggu-nunggu matahari sampai matahari antara dua tanduk syaitan. Lantas berdiri, maka dia mematok empat kali. Yakni mengibaratkan bahwasanya dia sholatnya cepat-cepat. Dia tidak mengingat Allah di dalam sholat itu kecuali sedikit. Dan hadis berikutnya 1412, wahdatsana Mansur bin ibn Abi Muzahim qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Abi Bakr bin Uthman ibn Sahal bin Hunayf qala sami'tu Aba Umama ibn Sahal yaqul salaina ma'a Umar bin Aziz Umar bin Abdul Aziz al-Zuhra ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عمي ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه dengan sanadnya kepada Abi Umamah bin Sahal dia mengatakan kami solat bersama Umar bin Abdul Aziz solat zuhur. Kemudian kami keluar. sampai kami mendatangi Anas bin Malik. Kami mendapatkannya dia mengerjakan sholat asar. Lalu aku katakan, wahai paman, apa sholat yang engkau kerjakan ini? Dia mengatakan sholat asar. Inilah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami dahulu mengerjakan bersama Rasulullah. Hadis 1413. Haddatsana Amr ibn Sawad, haddatsana Amr ibn Sawad al-Amiri wa Muhammad ibn Salamah al-Muradi wa Ahmad ibn Isa wa alfazuhum mutaqaribatun. قال عمر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر ابن حارث أن يزيد ابن أبي حبيب أن موسى ابن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله أن أنس مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة وقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. Dengan sanadnya kepada Anas Malik, dia mengatakan Nabi mengerjakan solat bagi kami solat asar, yaitu solat berjamaah. Ketika beliau selesai sholat asar, seseorang dari Bani Salimah datang mendatanginya dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ingin menyembelih unta untuk kami. Jadi maksudnya untuk dimakan. Dan kami sangat menyukai engkau menghadirinya. Lalu Nabi mengatakan, "Naam, boleh." Fantalaqa wa antalaqna ma'ah. Lalu dia berangkat, kami pun berangkat bersamanya. Kami dapatkan unta itu belum disembelih. Lantas disembelihlah unta itu. Kemudian dipotong-potong. Kemudian dimasak. Kemudian kami memakannya sebelum terbenam matahari. Nah, jadi coba lihat proses berapa lamanya antara sholat asar dengan maghrib, nyembelih unta, membersihkannya, motong-motongnya, memasaknya, makannya. Ya, mereka selesai sebelum matahari terbenam. Hadis 1414. Haddatsana Muhammad bin Mihran Ar-Razi قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي عن أبي النجاشي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. رفيع بن خديج dia mengatakan kami solat bersama Rasulullah solat asar, kemudian unta disembelih, lalu dibagi 10 bagian, kemudian dimasak, maka kami memakan daging yang sudah matang sebelum terbenam matahari. Seribu empat ratus lima belas حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا عزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. Dengan sanad yang sebelumnya ada sedikit perbedaan, bahwasanya kami menyembelih unta pada zaman Nabi setelah asar, tidak disebutkan kami sholat asar bersamanya. Baik, beberapa hadis yang kita sebutkan di atas, terutama hadis yang pertama, ya, dan hadis yang pertama bahwa hadis pertama dan hadis kedua bahwa menunjukkan kedua hadis ini hadal hadan hadisani sarihani fit tabkiri di salat al-asr fi awal waktiha. Hadis pertama dan hadis kedua yang kita baca tadi nyata-nyata menjelaskan tentang kesegeraan untuk mengerjakan salat asar pada awal waktunya. Wa anna waqtaha yadkhulu bi masiri dhilli syai'in mithlahu. Bahwasanya waktu asar itu ketika bayang-bayangan sepanjang benda. Walihada kana al-akharuna yu'akhiruna al-dhuhra ila dhalika al-waqt. Dan yang lainnya mengakhirkan dhuhr sampai pada waktu itu. Karena itu adalah akhir waktu zuhur, habis waktu zuhur langsung masuk waktu asar. Wa innama akharha Umar bin Abdul Aziz ala 'adatil umara qablahu qabla an tablughahu as-sunnatu fi taqdimiha. Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan sholat pada akhir waktunya, sholat zuhur itu, karena dia menjalankan kebiasaan para pemimpin-pemimpin sebelumnya, gubernur-gubernur sebelumnya, atau khalifah-khalifah sebelumnya. Qabla an tablughahu sunnatu fi taqdimiha, sebelum sampai kepada mereka sunnah dalam menyegerakan di awal waktu. Ya, karena dahulu pada zaman Umar bin Abdul Aziz, malah di akhir zaman Umar bin Abdul Aziz, pada saat itulah baru dikumpulkan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Az-Zuhri. Sebelumnya hadis-hadis itu belum dikumpulkan. Makanya salah satu di antara penyebab perbedaan pandangan ulama adalah tidak sampainya hadis kepada salah satu di antara mereka, kepada yang lain sampai. Sehingga yang sampai hadis kepadanya dia sampaikan dan berpendapat sesuai dengan hadis. Yang belum sampai hadis kepadanya, tentu dia berpendapat dari hasil ijtihad. Dan terkadang salah satu di antara penyebab ikhtilafnya ulama, boleh jadi hadis itu sampai kepada dia namun tidak melalui jalur yang kuat. pilihan, oh ada di antara perawinya pembohong misalkan, maka hadisnya ditolaknya. Sementara hadis yang sama sampai kepada ulama yang lain dengan sanad yang kuat, ya. Begitu terjadi perbedaan ulama, dan malahan ada di antara ulama itu, ya, terkadang seakan-akan kita mengatakan, loh, ini hadis sahih, kenapa dia tidak ambil? Nyata-nyata dia menolak hadis sahih. Kita katakan sahih itu kan setelah belakangan. Boleh jadi ketika sampai kepada ulama yang ini, walaupun matannya sama, tapi jalurnya adalah jalur yang dhaif. Maka dia tinggalkan. Bukan dia jalurnya sahih, lalu dia tolak, tidak. Nah, jadi zaman Umar bin Abdul Aziz, dia mengakhirkan sholat zuhur di akhir sholatnya, di akhir waktunya. Itu adalah kebiasaan dari para umara. Namun di sini disebutkan sebelum sampai kepada mereka, sunnah di dalam menyegerakan di awal waktu. Falamma balagathu sa'ara ila taqdim. Ketika sudah sampai hadis atau sunnah kepadanya tentang mendahulukan, menyegerakan, maka mereka pun menyegerakan. Wa yahtamil annahu akharahu li syughulin wa udhrin uridalah atau aradalahu atau uridalahu. Dan boleh jadi dia mengakhirkan sholat itu disebabkan sebuah kesibukan atau sebuah uzur yang menimpanya atau yang menghalanginya. Wa zahirul hadis yaqtadi ta'wilul awal. Zahir hadis ini, ya, dia mengakhirkan, maka harus ditakwil kepada takwil yang pertama. Apa? Mengakhirkannya dari waktu pertama menjadi akhir waktu karena kebiasaan tadi. Wa hadha kana hina waliya Umar bin Aziz al-Madinata niyabatan la fi khilafatihi. Ya. Ini adalah ketika Umar bin Abdul Aziz ditugaskan menjadi wali gubernur Madinah niyabatan sebagai PLT, ya, sebagai PLT, la fi khilafatihi, bukan pada saat khilafah dia. Karena Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi qabla khilafati Umar bin Abdul Aziz binawa 9 sinin. Karena Anas bin Malik meninggal dunia sebelum pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sebelum khilafah Umar bin Abdul Aziz, yaitu 9 tahun. Maka yang terjadi ini adalah ketika beliau menjadi gubernur. Baik. Ungkapan tilka salatul munafiq. Itu salat orang munafiq. Fi tasrihun bi dhammi ta'khir salatul asr bila udhur. Di dalam hadis ini nyata terang-terangan, ya, tasrih, celaan mengakhirkan sholat asar tanpa alasan, tanpa sebab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda beliau, yajlisu yarqubu syams, dia duduk memantau matahari Atih tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Semantalai. Ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam baina qarnay syaitan, antara dua tanduk syaitan, ikhtalafu fihi, ulama berbeda dalamnya, faqila, ada yang mengatakan huwa ala haqiqatihi, bahwa dia memang sesuai dengan teksnya, hakikatnya seperti itu, wa zahiru lafzihi, yakni betul-betul sesuai dengan lafaznya. Wal muradu annahu yuhadhiha biqarnayhi 'inda ghurubiha wa kadha 'inda tulu'iha, yakni maksudnya dia sejajar dengan dua tanduk, ya, tanduknya ketika tenggelam hingga ketika terbenam dan ketika terbit. Sebelum kita sudah mempelajari qarni syaitan, maksudnya adalah bagian dari kepala, sisi kepala dari syaitan. Jadi ketika matahari terbenam dan terbit, syaitan itu mendekati ke matahari, sehingga pengibadat-pengibadat patuh matahari, dia sujud matahari dan sujud kepada syaitan. Lianna al-kuffara yasjuduna laha hina idzin, pada saat terbenam dan terbit itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Fayuqarinuha liyakuna sajiduna laha fi surati sajidina lahu, lalu syaitan menggandengi, apa yang digandenginya? Matahari tadi. Yuqarinuha, dia dekati matahari, sehingga orang yang sujud untuk matahari di dalam bentuk sujud kepada syaitan. Yukhayyilu li nafsihi wa li a'wanihi annahum innama syiduna lahu, dia mengakal-akali untuk dirinya dan untuk penolong-penolongnya bahwasanya mereka-mereka ini sujud untuk syaitan, yakni iblis ini. Wa qila huwa al-majaz, ada yang mengatakan dia ini adalah majaz. Majaz adalah ungkapan perumpamaan. Wal muradu bi qarnihi wa qarnayhi anuhi wa irtifa'ihi wa sultanihi wa talasa'u wa tasallutihi wa ghalabatihi wa awanihi, maksud dari tanduknya atau dan dua tanduknya adalah tingginya syaitan, irtifa', kekuatan syaitan, kekuasaan syaitan, penguasaan syaitan, dan penolong-penolong syaitan. Qala Khattabi wa huwa tamthil, Khattabi mengatakan ini adalah perumpamaan atau pempermisalan. Maknanya anna ta'khirahu bitazyin syaitan wa mudafa'atuhu lahum an ta'jilaha kemudafa'ati zawati al-khuruni lamma tadfa'uhu as-sahih al-awwal. Yani permisalan bahwasanya mengakhirkan salat asar disebabkan oleh godaan syaitan. Tazyin itu adalah hiasan-hiasan syaitan. Dan berusaha syaitan itu menolak, ya, orang yang sholat dari menyegerakan, jadi mengundur-undurnya. ya, diundur dia dari tadi mau sholat dari awal diundur, ditolak, ditolak, ditolak sampai sholatnya di ujung. Ya, kemudafaati dawatul qurun, ya, lima tadfa'uhu, seperti tanduknya orang apa binatang yang punya tanduk, bagaimana dia menolak binatang yang menolak dia, ya, adu kepala gitu loh. Wassahil awal, mana yang sahih itu adalah yang pertama. Ya. Qulu fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalil. Maksudnya dia mematok, matok dalam sholatnya 4 rakaat dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tasrihun, ini nyantak. Bidhammi man salla musri'an, mencela orang yang sholat cepat-cepat. Orang yang sholat cepat-cepat seperti patok ayam. Bihaith la yukmilu khusyu'a wal tuma'ninata wal adhkara, dimana cepatnya ini tidak menyempurnakan khusyuk, tidak menyempurnakan tuma'ninah. Apa ukuran tuma'ninah? Kembalinya tulang-tulang kepada posisinya, itu ukuran dari tuma'ninah. Jadi belum lagi sempurna dia berdiri dan ruku, belum sempurna ruku dia sudah berdiri. Ya. Jadi dia tidak menyempurnakan khusyuknya, tuma'ninahnya, azkar bacaan-bacaannya. Wal muradu binaqrah sur'atul harakat ka naqrat ta'ir. Maksud dengan patok itu adalah cepatnya gerakan, seperti patok burung. Ketika burung memakan makanan, dia matok. Baik. Jadi ini orang yang tidak punya uzur dan dia melambat-lambatkan sholat asar. Ya, terkadang kita tergoda, sebentar lelah ya, masih siang, sebentar. Taunya sudah mendekat kepada terbenam matahari. Apa yang menyebabkan kita? Hiasan dari syaitan. Sebentar. Baik. Qauluhu sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra falamman sarafna atahu rajulun min bani Salimah, dan seterusnya, ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami selesai, kami sholat asar bersama Nabi, setelah kami selesai datang seorang dari Bani Salimah mengatakan kami ingin menyembelih unta dan ingin Nabi hadir. Lalu sudah pergi, unta belum disembelih, lalu disembelih, dibersihkan, dipotong-potong, dimasak, dimakan. Ya, makannya setelah selesai makan matahari, ya, belum terbenam. Hadza tasrihun bil mubalaghati fi at-tabkir bil 'asr. Ini adalah dalil yang nyata untuk menyegerakan salat asar. Salat asar dari awal. Betul-betul awal betul gitu. Kita enggak tahu nih apakah waktu sholat kita asar ini memang sudah tepat. Maka oleh karena itu hisab itu perlu disesuaikan, dikonfirmasikan dengan fenomena alam. Fenomena alam dia tidak akan berubah. sekarang ukuran waktu yang dibuat dalam hisab itu kembali dia kepada fenomena alam atau tidak untuk mengukurnya. Memang ukuran hitungannya tidak akan berbeda. Perputaran bulan, perputaran matahari, perputaran bumi sekitar matahari juga tidak akan berbeda, dia akan pasti. Tapi patokan mana ini yang diambil gitulah. Kalau tergencilnya matahari itu sudah mudah. Tenggelamnya matahari suatu hal yang mudah. Terbitnya matahari suatu hal yang mudah. Tapi sekarang yang menjadi patokan ini harus kembali kepada bayang-bayangan sepanjang benda. Satu. Yang kedua, hilangnya syafak merah. Kapan kira-kira ini? Kemudian terbitnya fajar. Mana nih terbit fajarnya? Saya yakin di dalam hisab tidak bisa perbedaan hisabnya memunculkan, membedakan antara terbit fajar kadzib dengan terbit fajar shadiq. Kalau misalkan enggak ada terbitnya fajar kadzib, angkanya merah langsung misalkan, enggak bisa. Kecuali di program gitu ya. Baru dia bisa, oh ini tanda yang anu. Tapi yang tepat itu pertama adalah kita sesuaikan dulu. Cek dulu fajar shadiq, fajar kadzib, fajar shadiq. Dengan fenomena alam, dengan mata kepala kita sendiri. Mungkin di antara kita mengatakan susah. Kenapa susah? Terkadang hari hujan, gelap. Tapi kalau begitu perlu ada risetnya tidak hanya sekali. Butuh kepada riset waktu yang panjang, satu bulan setiap hari dilihat. Kalau enggak pas juga dua bulan. Ya, terhadap fenomena itu diukur dengan jam yang sudah ada. Nah, setelah itu mana yang diambil tanda terbit fajar shadiq itu mana? Lalu setelah itu kira-kira jam A misalnya. Nah, jam A ini kira-kira dari hitungan derajat matahari di bawah dari ufuk berapa derajat? Begitu juga dengan ilmu tentang bayang-bayang sepanjang benda. Kapan nih bayang-bayang sepanjang benda? Maka tentu perlu kita mengkaji melalui fenomena alam. Ya, diriset berapa jaraknya. Nah, sehingga betul-betul bisa kita memastikan ya, kalau kita lihat gini terlalu panjang nih. Masa menyembelih kemudian membersihkan dagingnya, kemudian memasaknya, kemudian makannya. Memasak itu enggak bisa 1/4 jam. Daging unta lagi. Ya. Mungkin setengah atau 45 menit. Baik. Wa fi ijabatu da'wah. Dalam hadis di atas kandungannya yang lain adalah memenuhi undangan. Hakul muslim ala muslim sit. Hak muslim terhadap muslimin ada 6. Fa idza da'aka fa ajibhu. Jika engkau diundang, penuhi. Terjadi perbedaan pandang ulama apakah ini undang khusus untuk walimahan atau semua undangan makanan? Ya. Sebagian ulama memandang bahwasanya khusus undangan walimah dan ini adalah wajib. Nah, tapi dalam hadis ini kita lihat seorang laki-laki yang datang kepada Nabi bukan untuk undangan walimahan, tapi undangan makan biasa. Ya, dan Nabi pun memenuhinya. Maka di sini setiap kita diundang makan, ya jangan ditolak. Ya, kebetulan paru ieu lepal. Baik. Wa anna ad-da'wata lit-ta'am mustahabbatun fi kulli waqtin. Bahwa undangan untuk makan, untuk makanan dianjurkan pada setiap waktu, kapanpun. Dianjurkan kita mengundang nih, bukan memenuhi undangan, diundangan. Dan itu adalah bagian dari indahnya Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW mengatakan, "Ayu Islami afdal." Islam mana yang afdal? Ya, kata Nabi SAW, ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Memberikan makanan, menebarkan salam, memberikan makanan. Beri makan ini diundang, makan ke rumah, atau mentraktir. Ya. Dan ini saya melihat di Arab, Masya Allah. Makan siang, undang kawannya ke rumah. Ya, itu adalah bagian dari yang tadi dianjurkan mengundang makanan setiap saat. Sawan awal nahar atau akhiri. Sawan awal nahar wa akhirahu. Baik itu pada awal siang atau di akhir siang. Sore kah, pagi kah, tengah siang kah? Wa jazur bi fath al-jim, jazur bi fath al-jim la yakunu illa min al-ibil. Ucapan tulisan jazur itu tidak dipakai kecuali terhadap unta. Banu Salimah bikasri lam. Yani Salimah bukan Salamah. Dan Bani Salimah ini berada di Qiblatain. Masjid Qiblatain itu dulu diberi nama dengan Masjid Bani Salimah pada zaman Nabi. Jadi Qiblatain itu bukan Nabi yang kasih nama. Sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, naktafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.